Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah ma ba'd. Terakhir kita sampai pada kalimat ucapan al-mufassir, wa dhalika li safaihinna wa jamali manzarihinna wa bahaihinna. Kemudian tafsir pada firman Allah Subhanahu wa taala, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan, tidaklah balasan orang yang berbuat baik dalam amalan kecuali al-ihsan, kecuali balasan yang baik dalam al-ajr, pahala. Naam. Tafsiruhu, ay hal jazaa'u man ahsana fi ibadatil khaliq wa nafa'a 'abidahu illa an yuhsina ilayhi bis thawabil jazil wal fawzil kabir wan na'imil muqim wal 'aishis salim. Tidaklah balasan seorang yang berbuat baik dalam beribadah kepada zat yang menciptakan Allah Azza wa Jal, wa nafa'a 'abidahu, dan memberikan manfaat kepada hamba-hambanya dengan apa yang dia miliki berupa ilmu, berupa jah, kehormatan yang dia miliki, dia berikan manfaat kepada saudaranya, ataukah dia memberikan manfaat dengan harta yang dia miliki, illa ayyuhsina ilaihi bithawabil jazil, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan memperbagus kepadanya pahala yang indah, kesuksesan yang besar, wan na'imil muqim, dan juga kenikmatan yang langgeng, wal 'aishis salim, dan juga kehidupan yang penuh dengan keselamatan. Nah, perniagaan bersama Allah Subhanahu wa taala adalah perniagaan yang tidak akan ada kerugian padanya. Seorang hamba yang mencurahkan tenaganya, ilmunya, hartanya lillahi ta'ala, semata-mata dia mengharap balasan yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan membalas kebaikan-kebaikan dia minimal 10 kali lipat. Ya. Ila adhafin katsirah, sampai lipatan-lipatan pahala yang begitu banyak tak terhingga sesuai dengan kehendak Allah Azza wa Jal. Tidak ada istilah rugi. Tidak sebagaimana perdagangan yang ada di dunia yang kembali kepada spekulasi, kadang untung, kadang rugi. Ya, ataukah kadang gulung tikar, ataukah yang semisalnya. Maka kemudahan-kemudahan yang demikian dari Allah Subhanahu wa taala, amalan yang ringan namun diberikan pahala sebesar-besarnya, ini adalah karunia yang begitu besar untuk kita semua. Ya, begitu Allah Subhanahu wa taala mengasihi kita semua. Allah Subhanahu wa taala begitu luas pemberiannya, ajarnya. Naam. Fahatanil jannatani al-aliyatani lil muqarrabin. Maka dua surga ini, al-aliyatani, yang tinggi derajatnya. Naam. Lil muqarrabin, untuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dia terus mengingat Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa dia terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap apa yang dia lakukan lillahi azza wa jal, dia niatkan semata-mata untuk mengharapkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian wa min dunihima jannatan, dan di bawah keduanya dua surga yang telah disebutkan di atas, jannatan, di sana ada dua surga yang lain yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Ada dua surga lain yang disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan makna wa min dunihima, yani min dunihima fid darj. Ya. Jannatani adna minhuma manzilatan. Di bawahnya dari sisi derajat. Ya. Dua surga yang posisinya di bawah dari dua surga yang telah disebutkan dari sisi kadarnya, derajatnya, isinya. Nah, barakallahu fikum. Dan disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan wa min dunil jannataini as-sabiqataini jannatani min naw'in akhar. Dan di bawah dua surga yang telah disebutkan keterangannya, di sana ada dua surga dari jenis yang lain. Wa qad ja'a dhalika mubayyanan fi sunnati, dan telah datang dijelaskan dalam sunnah. Haitsu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis Abi Musa Al-Asy'ari muttafaqun alaihi, An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan jannatani min dhahabin aniyatuhuma wa ma fihima wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima. Dua surga, dua surga yang telah disebutkan pada pembahasan tafsir kita. Jannatani min dhahabin, dua surga yang teksturnya dari emas. Aniyatuhuma. Naam. Aniyatuhuma, wadah-wadahnya, cangkir-cangkirnya, apa yang digunakan oleh ahlul jannah, piring-piringnya dan misalnya. Wa ma fihima, dan apa yang ada pada keduanya berupa emas. Kemudian di sana ada dua surga yang lain. Wa jannatani min fiddatin aniyatuhuma wa ma fihima, dan dua surga yang terbuat dari perak. Aniyatuhuma, wadah-wadahnya, tempat-tempat yang mereka gunakan. Wa ma fihima, dan seluruh apa yang ada pada surga tersebut. Wal ayatu sharihatun an hatainil jannataini dunal awwalayani. Nah, bahwa ayat ini sharih, ya, bahwa dua surga ini di bawah derajatnya, di bawah dua surga yang telah disebutkan. Kemudian qala al-mufassir Asy-Syaikh Abdul Rahman bin Nashir As-Sa'di rahimahullahu taala, wa min dunihima jannatani min fiddatin bunyanuhuma wa aniyatuhuma wa hilyatuhuma wa ma fihima li ashabil yamin. Naam. Surga yang bangunannya terbuat dari perak. Fiddah bermakna perak. Kemudian wadah-wadahnya terbuat dari perak. Demikian pula hilyatuhuma, hiasan-hiasannya terbuat dari perak. Wa ma fihima, dan isi dari surga tersebut terbuat dari perak. Untuk siapa surga ini? Li ashabil yamin, untuk kelompok kanan. Nah, untuk kelompok kanan. Adapun dua surga yang pertama, nah, diperuntukkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yani untuk al-muqarrabin, untuk orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Naam. Wa min dunihima jannatan, wa tilkal jannatani, dan dua surga tersebut, naam, mudhammatan. Mudhammatan, dan dua surga tersebut adalah mudhammatan. Mudhammatan, makna mudhammatan adalah saudawani min syiddatil khudrah, ya. Mudhamah dari kata duhma, yakni sawad. Nah, sawad artinya hitam. Nah. Baik. Karena al-khumrata idza ishtaddat duribat ila as-sawad, karena warna hijau ya, apabila hijaunya ini pekat, duribat ila as-sawad, maka bercampur warnanya dengan warna hitam ya, yakni seolah-olah berwarna hitam namun itu berwarna hijau. Naam. Wa tilkal jannatani mudhammatan ay saudawani min shiddatin khudra allati hiya atharur ri. Naam. Yani hitam min shiddatin khudra, karena sangat pekatnya dari warna hijau. Allati hiya atharur ri, dan itu adalah efek dari indahnya pemandangan. Ri bermakna bagusnya pemandangan ya, pemandangan surga yang begitu indah penuh dengan warna hijau yang senantiasa sejuk ya, tidak pernah ada suasana yang sangat panas dan juga tidak pernah ada suasana yang sangat dingin. Hawa yang stabil, hawa yang pas, hawa yang cocok untuk semua penghuni surga. Nah, berbeda dengan kondisi wilayah di dunia. Nah, kadang ada sebuah tempat yang cocok untuk seseorang, kadang tidak cocok untuk si fulan. Nah, adapun wilayah-wilayah di surga, tempat-tempat di surga, semuanya mereka merasakan kenikmatan, semua mereka merasakan kesenangan, dan mereka ridha dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam, ini yang bisa kita pelajari. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan masuk pada ayat berikutnya, fihima ainanil nadhakhatan. Barakallahu fikum.